Tolong dijelaskan orang musyrik bermasalah dalam nama Allah Rahman. Kesatannya di mana? Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Mereka mengingkarinya. Iya. Baik. Dan itu disebutkan ya di dalam surah Al-Furqan. Tentang kekafiran mereka kepada Ar-Rahman. Nama, terhadap nama. Karena itu di surah Al-Isra dibantah. Allah berfirman, Kulidu'ullaha awidu'ur-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Berdo'alah kepada Allah, pakai nama Allah atau nama Ar-Rahman. Apa saja yang kalian doakan, semuanya adalah asma' al-husna'.